بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Kalau kita tengok balik kepada muka surat pertama kepada surah Qaf yang terletak di muka surat Mashaf iaitu 518. Jadi di sini kalau kita tengok balik kepada surah ataupun ayat yang ke-11, bukan ayat yang ke-12, bermula dengan kadzabat qablahum qaum nuh. Jadi di sini Allah nak senaraikan kembali kepada kita itu pun ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nama secara lebih fokus kepada masyarakat Quraisy yang pada ketika itu menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi cuba tengok berapa kaum yang disebut oleh Allah di dalam ayat 12 ni. 12, 13, 14. Berapa golongan kaum yang disebut di sini? Pertama, alam naja'allahu ainain. Adakah tidak kami jadikan kepada kamu dua mata? Okey, jadi kalau kita tengok dalam ayat 12 ini, bila kita meneliti, pertama sekali disebut kaum Nuh. Yang kedua, ashabur ras. Ashabu ar-ras. Yang ketiga, Samud. Maksudnya kaum apa nama Samud lah. Kemudian yang keempat, Ad. Ad. Yang kelima, Fir'aun. Yang keenam, Ikhwanul Lut. Bukan kaum Lut, dia sebut Ikhwanul Lut. Nanti kita akan sebut kenapa disebut Ikhwan, dia bukan sebut kaum. Okay, kemudian Ashabul Aikah. Berapa? 7. Kemudian kaum Mutubba' 8. Jadi semua 8 golongan ini adalah mereka yang mendustakan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Okay, kalau kita tengok akhir ayat 14 itu, conclusion kullun. Jadi kembali kepada semua kaum yang telah disebut sebelumnya lah. Semua kaum ini telah mendustakan kadzabar rusula. Mendustakan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Fahakka, maka maka telah benarlah. Fahakka wa'id, maka telah benarlah apa nama ingat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ada dua kan, wa'du wal wa'id. Wa'du tu janji baik, wa'id tu janji buruk. Jadi fahaqqa wa'id, maka telah benarlah janji Allah untuk menghancurkan kaum yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Okay. So kalau kita tengok dalam peta, kita mungkin kalau apa nama di sini kita tak nampak presentation itu, Allah membawa kita mengelilingi kawasan tanah Arab. Kan? Kalau kita tengok kaum Nuh, diceritakan ia berlegar di sekitar Turki, dan kawasan-kawasan persekitaran dengannya. So kita telah pergi ke Eropah sana. Kemudian kembali semula selepas disebut Nuh, disebut Ashabur Ras. Okay. Jadi kalau kita melihat kepada pendetilan terhadap kaum Samud ini, pertama sekali Nuh. Okay. Jadi apa nama, hatta di dalam Al-Quran ada satu surah yang menceritakan tentang surah Nuh. Betul kan? Jadi menceritakan bagaimana Nabi Nuh AS berhadapan dengan kaumnya, berdakwah kepada mereka siang dan malam, sama ada secara terang, secara tersembunyi dan sebagainya. Segala dakwah itu semakin menjauhkan mereka daripada kebenaran. Dan akhir sekali mereka telah ditenggelamkan oleh banjir besar. Jadi kalau kita sekarang ni kita dah boleh search kawasan-kawasan yang disebutkan, maksudnya luaslah yang Allah sebutkan. Okay, bila kita kembali kepada realiti kita, kita dengar macam-macam perkara berlaku di alam ini. Sama ada di US, di UK, di Saudi Arabia, di apa nama, di Yaman dan sebagainya. Banyak perkara-perkara dan peristiwa yang berlaku pada ketika ini. Dan semua peristiwa itu kita perlu ambil pengiktibaran daripadanya. Okey, yang paling dekat berlaku di Malaysia lah. Berbagai-bagai peristiwa yang berlaku yang memang apa nama secara dekat kita mengetahuinya. Jadi semua itu adalah sebagai pengajaran kepada mereka yang masih hidup. Sebab itu kenapa Allah sebut 9 golongan yang mendustakan rasul ni kepada orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya semua ini menjadi pengajaran kepada mereka. Bukan satu tempat Allah sebut. So nanti kalau kita tengok, nanti dia akan pergi daripada Turki turun ke kawasan apa nama Palestin, turun lagi ke kawasan Jordan, turun lagi ke kawasan Iraq, turun lagi ke kawasan masuk ke kawasan apa nama semenanjung tanah Arab, pergi ke Yaman, kemudian daripada Yaman ke Mesir pula. Jadi daripada satu apa nama kaum ke satu kaum, daripada satu empire ke satu empire, yang menjelaskan kepada kita bagaimana mereka ini Allah memberikan kepada mereka segala-galanya, tetapi mereka kufur dengan nikmat Allah, maka akhir sekali mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila sampai kehancuran tu, dah tak boleh buat apalah. Jadi kita akan tengok sedikit tentang bila disebut selepas apa nama kadzabat qablahum qaum nuh, kemudian ashabur ras. Jadi mungkin juga kita tertanya-tanya, siapakah mereka yang disebut sebagai ashabur ras ni? Mungkin pendekatan pada hari ini saya akan bawa beberapa ayat Quran yang menceritakan tentang ashabur ras. Kalau dalam Al-Quran disebut dua tempat sahaja tentang ashabur ras ni, siapakah mereka? Pertama dalam surah Al-Furqan ayat 38. Surah Al-Furqan ayat 38. Dalam ayat 38 ni, yang kedua ialah surah Qaf yang kita baca lah. So dia ada dua tempat saja disebut ashabur ras. Pertama surah Al-Furqan ayat 38 dan yang kedua surah Qaf ayat 12. Dalam surah Al-Furqan disebutkan wa'adan wa samud wa ashabar ras wa qurunan baina dhalika kathira. Itu disebut dalam surah Al-Furqan. So ayat 38. Jadi di sini Allah mula dengan kaum Nuh juga. Wa qauma nuhil lamma kadzdzaba ar-rusula aghraqnahum. Kami telah tenggelamkan mereka. Itu ayat 37. So kalau kita compare, maksudnya dia sebut dulu kaum Nuh. Lepas tu baru disuruhi dituruti dengan ashabur ras. Cuma sedikit pendetilan tentang surah tentang kaum Nuh pada ayat Al-Furqan ini. Dengan Allah menyebut wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula, apabila mereka berterusan mendustakan rasul, lalu apakah yang Allah timpakan kepada mereka? Aghraqnahum, kami telah tenggelamkan mereka. Jadi kita kata kalau kita nampak tenggelam ni macam kalau kita tidak, perkataan gharaq ni maksudnya hapuslah, tak ada lagi orang yang selamat. Aghraqnahum maksudnya keseluruhan mereka telah ditenggelamkan. Macam kita mungkin kalau kita kata tenggelam, nampak lagi bukit kan, yang tergambar dalam fikiran kita. Kalaulah berlakunya banjir, sudah pasti ada bukit yang selamat. Tapi perkataan aghraqnahum maksudnya keseluruhannya telah ditenggelamkan. Kemudian kenapa Allah tenggelamkan mereka? Waja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan mereka kepada manusia itu sebagai tanda kekuasaan kami. Kemudian selepas itu disebutkan wa'atadna lizzalimina azaban alima, dan kami sediakan kepada orang-orang yang zalim itu azab yang sangat pedih. Jadi di dunia mereka telah ditenggelamkan. Apakah tamat episod itu? Belum tamat. Jadi di akhirat nanti Allah mengatakan wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Di akhiratlah, di akhirat mereka akan menerima balasan yang lebih pedih, azab yang lebih pedih. Jadi permulaannya mereka telah ditenggelamkan. Okay, kemudian selepas itu disebut wa'adaw wa thamud wa ashabar ras. Termasuk dalam juga di kalangan orang yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok sedikit tentang ashabur ras ini sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Az-Zamakhsyari dan al-Imam Ar-Razi. Disebutkan bahawa yang dinamakan ashabur ras ini adalah mereka yang menyembah berhala. Kaum ini adalah satu kaum yang menyembah berhala. Ras ni dikatakan nama tempat di mana di situ ada sebuah telaga. Dan ada juga menyatakan ashabur ras ni maksudnya satu perkampungan yang makmur dengan apa nama mata air dan ternakan yang banyak. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka terlalu banyaklah. Kalau kita kata nikmat, apa yang lebih besar daripada air? Sebab air itu adalah sumber kehidupan. Jadi disebut terigi, maksudnya mata air lah. Kemudian disebut juga mereka ini memiliki tanam apa nama apa dia panggil tadi, binatang ternakan yang banyak. So binatang ternakan ini kita kata apa nama, dengan izin Allah, dengan Allah memberikan mata air yang apa nama dipancarkan ke atas daratan, membolehkan binatang ternakan ini hidup dengan membiak. Jadi disebutkan di sini apabila Allah telah memberikan segala kenikmatan ini kepada mereka, lalu mereka kufur dengan menyembah berhala dan diutuskan kepada mereka Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib alaihi salam. Dan apabila mereka, kita kata apa nama, mendustakan Nabi Shu'aib alaihi salam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan gempa bumi kepada mereka, lalu mereka tertimbus ke dalam tanah. Okey, dikontrakan tadi tenggelam dalam air. Kalau kaum ashab ar-ras ni ditimbus ke dalam tanah. Okey, kalau kita kata ditimbus dalam tanah, apa berlaku? Gegaran lah, gempa bumi. Apabila berlaku gempa bumi, maka bumi akan apa nama, pecah, kita katakan merekah dan sebagainya, maka akan masuklah ke dalamnya manusia-manusia yang sememangnya telah mendapat ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu dihancurkan melalui tenggelam air dan satu lagi ditelan oleh bumi. Jadi kita kata semua itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap azab itu adalah azab yang paling layak kepada kaum yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Jadi itu sedikit sebanyak tentang ashabur ras. So kalau kita tengok kepada kaum Nabi Shu'aib, kalau kita melihat kepada pengkajian sejarah, mereka mengatakan bahawa apa nama, kaum Nabi Shu'aib ini dia apa nama, kawasannya daripada Laut Mati itu, daripada Laut Mati itu dia ke arah ada siapa pernah pergi ke Jordan tak? Tak pernah ya? Boleh tengok peta nanti. Boleh tengok peta nanti. Jadi dia apa nama, penumpuannya ke arah kawasan-kawasan di situlah. Jadi di situ di mana kita kata ada satu ketamadunan, maksudnya Allah telah memberikan kepada mereka kekayaan yang melimpah ruah, lalu mereka mendustakan rasul dan menyembah mereka menyembah berhala, kemudian diutuskan kepada mereka rasul, lalu mereka dustakan rasul tersebut. Lalu apabila mereka mendustakan rasul, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita tengok kepada kaum Samud. Kaum Samud ini diutuskan kepada Nabi Sa'd, diutuskan kepada mereka Nabi Salih alaihissalam. Kaum Samud ini diutuskan kepada mereka Nabi Salih alaihissalam. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Kalau kita sekarang dalam surah Qaf kan. Kalau dalam surah Al-A'raf Allah menyebut wa ila Samud akhahum saliha. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Saleh. Okey. Jadi dalam keadaan ini, bila kita lihat Allah memberitahu Nabi SAW, okay, persoalannya adakah Nabi hidup pada zaman Nabi Saleh AS? Tidak. Dan Nabi juga tidak pernah pun bertemu dengan kaum Samud. Okay? Jadi ini adalah salah satu petanda bahawa Al-Quran ini mu'jizat dan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini merupakan totally perkhabaran raib yang tidak seorang pun boleh kembali semula ke zaman tu. Maksudnya kecuali ada seseorang memberitahu Nabi SAW. Jadi tidak ada yang selain Allah memberitahu Nabi SAW. Sebab penceritaan ini adalah satu cerita yang benar belaka. Tidak ada sebarang tokok tambah. Okay, kalau kita dengar cerita, mungkin banyak penambahan kan? Campur yang benar dengan yang dongeng. Tetapi dalam penceritaan Allah kepada Nabi SAW, Allah telah memberikan kepastian bahawa apa sahaja yang Allah turunkan kepada Nabi semuanya benar. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Wabil haqqi, dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran semata-matalah ia turun. Maksudnya yang turun itu information yang ada penggunaan tutur, susunan bahasa dan sebagainya, semuanya adalah telah diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita kata kalau susunan bahasa itu tidak betul, maka sudah lama dibetulkan oleh orang Arab, tetapi mereka tidak mampu untuk membuat apa-apa kerana ia telah turun dengan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita nampak bahawa bagaimana segala cerita ini memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberi kekuatan kepada umat Islam. Maksudnya apa sebaliknya kita faham? Kalaulah Allah ceritakan tentang azab yang Allah timpakan kepada mereka yang kafir, apa motivasi yang kita dapat? Satu, jangan jadi macam mereka kan. Satu, kalau mereka tak nak, pedulikan mereka. Maksudnya kita kata tinggalkanlah mereka. Dah, kita dah berusaha sedaya mungkin macam Nabi SAW. Maksudnya untuk memberi hidayah kepada mereka bukan di tangan Nabi SAW. Nabi hanyalah menyampaikan mesej daripada Allah dengan jelas. Jadi kita juga kemungkinan apabila kita menyampaikan sesuatu kebenaran, mungkin pada awalnya kebenaran itu ditolak. Jadi kalau kita masih ada peluang, maka kita akan menyampaikannya lagi. Tapi kalau dah kita melakukan segala-galanya, mereka tidak juga menerima, maka sebab itulah di antara beberapa ayat yang diturunkan, Allah memberikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata tinggalkan mereka. Dharni wa man khalaqtu wahida. Kalau dia terlalu bongkak sangat, terlalu besar diri dengan segala kemewahan, kekuasaan yang ada padanya, menolak segala kebenaran, menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah kata tinggalkan dia untukku. Dharni wa man khalaqtu wahida. Maksudnya dia dulu aku ciptakan dia keluar daripada perut ibunya seorang diri je. Ada orang datang, kalau kembar datang dua orang lah. Tapi pun kalau dua orang pun tak boleh buat apa-apa. Dalam keadaan yang la ta'lamuna syai'a, dia tidak mengetahui apa-apa. Jadi di situ kita nampak bagaimana kalau kita baca dalam buku-buku yang ditulis tentang ulumul Quran, tentang kisah kaum-kaum pada zaman silam, kenapa ia menjadi satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perseteruan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap kamu ni bukan suatu yang baru. Nampak? Bukan hanya kamu sahaja yang berhadapan dengan perseteruan daripada manusia, tetapi kaum-kaum yang dahulu ataupun rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu juga menerima tentangan yang sama daripada apa yang sama sebagaimana yang kamu terima. Jadi di situ kita kata kekuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat, dan begitu juga dengan para sahabat. Mereka lebih yakinlah. Mereka lebih yakin di atas jalan kebenaran yang mana mereka berada. Sebab tu dia tak boleh, dia tak goyah kan. Orang azab ke, orang pukul ke, orang bakar ke, jadi dia tidak akan goyah kerana dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sesemua ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi kita kata ayat-ayat inilah memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada para memberi kekuatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat dalam kita kata tetap dengan berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi apabila disebutkan di dalam surah Al-A'raf ini tentang Samud, disebutkan wa ila Samud akhahum saliha. Okay, kita nak tengok apa mesej yang disampaikan oleh Saleh. Okay, Nabi Saleh berkata, qala, kata Nabi Saleh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, berabdi, abdikanlah diri kepada Allah, dan sesungguhnya tidak ada bagi kamu ilah yang selayaknya kamu sembah selain dia. Okay, ilah ni apa? Ilah ni adalah al-ma'budu bihaq. Sebab manusia ni secara fitrahnya dia akan cenderung untuk mengagungkan sesuatu. Macam kita kata orang yang jauh daripada agama, dia mengagungkan hawa nafsu dia kan. So dia menyembah hawa nafsu dia. Okay. Jadi kita kata manusia ni sememangnya fitrahnya dia mesti kena ada sesuatu yang dia agungkan. Kalau tidak dia mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan yang lain. Sebab itu kita katakan bahawa orang yang kita kata gila dengan muzik, siang malam dengan muzik, jadi kita kata dia memperhambakan diri dia kepada sesuatu yang nafsu dia cenderung ke arah itu. Jadi di sini kita kata semuanya dalam kehidupan ini sama ada kalau kita tak baik kita akan jadi jahat. Dia ada dua saja. Tak ada orang kenapa kamu dah duduk tengah-tengah. Dia akan pergi ke salah satu. Cuma ni kita kata disebabkan oleh Allah menjadikan dunia ini sebagai ujian, maka orang yang berada di jalan kebenaran pun mesti sentiasa memohon doa agar dia tetap berada di atas jalan kebenaran itu. Sebab syaitan dan nafsu akan sentiasa membawa dia keluar daripada landasan sebenar. Okay, jadi sebab itulah apabila diutuskan kepada kaum Samud ini Nabi Saleh AS, maka dia menyeru kaumnya supaya mengabdikan diri kepada Allah. Okay, disebutkan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kamu bukti yang jelas. Telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu, dengan perutusan Nabi Saleh alaihi salam lah. Okey, kemudian di antara mukjizat yang kita nampak kepada Nabi Saleh ialah unta kan. Jadi disebut hadhihi naqatullahi lakum ayatan, sebab unta itu keluar daripada batu atas permintaan mereka juga. Mereka mensyabar Nabi Saleh AS. Lalu apabila Allah memakbulkan permintaan mereka, mereka jadi lebih kufur. Sebab itu kita katakan kadang-kadang kita lihat orang yang kufur itu mereka akan lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Bukan itu ukurannya Allah sayang. Sebab dunia bukan itu ukurannya. Kadang-kadang kita tengok orang yang susah, berbagai-bagai cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan itu bukan tanda Allah murka kepadanya. Sebab kadang-kadang cobaan itu akan menaikkan, meningkatkan lagi kedudukannya di sisi Allah. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Ada siapa pernah ragu tentang ketakwaan dia? Tak ada kan? yang paling bertakwa, yang paling berat timbangan keimanannya. Tetapi dia juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang maha besar, dalam satu episod apa nama kita kata kehidupannya, bagaimana Allah memilih Abu Bakar untuk menjadi teman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan tu bukan dihampar dengan karpet merah, diburu untuk dibunuh. Bukan buru saja-saja nak masuk dalam penjara, tapi pertaruhan nyawa. Jadi di situ kita kata orang-orang yang Allah nak angkat darjatnya di sisi Allah, kadang-kadang cara Allah nak uji mereka ialah dengan menguji di, apa nama kita kata, kesihatannya, dan berbagai-bagai cara di mana Allah nak mengangkat darjat seseorang. Macam kita kata dalam salah satu episod kehidupan Abu Bakar, di mana Sayyidatina Aisyah telah dituduh, kan, sampaikan Abu Bakar merasa terlalu sedih, dia telah bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada sepupunya, iaitu Mistah, kerana Mistah turut serta dalam menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Tapi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha kaya. Lalu dengan ujian itu sebenarnya dia nak meninggikan lagi kedudukan Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara directnya Allah tanya kepada Abu Bakar, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah suka kamu kalau Allah mengampunkan kamu? Jadi Allah sendiri kita kata mendidik peribadi Abu Bakar, walaupun sememangnya dia telah terdidik dengan berbagai-bagai sumbangan yang diberikan kepada Nabi SAW daripada awal Nabi diutuskan sampailah akhirnya Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi di situ kita kata berbagai-bagai cara Allah nak menaikkan darjat seseorang. Okey, jadi kalau kita tengok di sini bagaimana As-Salih mengatakan, qad ja'atkum bayyinatun min rabb, itu dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya telah datang kepada kamu apa nama dalil yang jelas, bukti yang jelas daripada Tuhan kamu. Dia tak kata minallah, tetapi daripada min rabbikum, daripada Tuhan yang menciptakan kamu. Okey, kemudian di sini disebut hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Jangan kamu mencederakan unta ini, membunuhnya dan sebagainya, dan sekiranya kamu lakukan maka kamu akan mendapat azab yang pedih. Jadi berbagai-bagai ujian, ada ujian yang nyata, ada ujian di sudut dalaman, ada ujian fizikal dan sebagainya, ada ujian kemewahan, macam-macam perkara yang kita kata Allah takdirkan untuk setiap umat untuk menguji kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok sedikit lagi dalam surah Hud tentang kaum Samud juga. Okey, di sini dia menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan kepada mereka nikmat. Allah sebut wa ila samud akhahum salihah. Sekali lagi Allah sebut kepada kaum Samud, Allah utuskan kepada mereka Nabi Salih alaihissalam. Qul ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Katakanlah wahai Salih, wahai kaumku, perhambakanlah dirimu kepada Allah dan tidak ada yang layak disembah melainkan Dia. Kemudian disebutkan huwa ansha'akum minal ardi. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah iaitu Allah yang menjadikan kamu daripada tanah. Okey, kalau kita kata kenapa dia refer kepada tanah, kerana kesuburan yang melingkungi kaum Samud. Tanah yang subur, tanaman yang menjadi, kemudian dengan binatang ternakan yang begitu banyak, dengan air-air yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi Allah sebut dekat sini, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan Allah telah memakmurkan kehidupan mereka daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan kepada Nabi Saleh agar memberitahu mereka fastaghfiru. Maka mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata kalau kita nak syukur satu mata pun tak habis sampai kita mati. Kemungkinan kadang-kadang kita salah gunakan pun kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita memohon keampunan itu bukan menunjukkan kita ni hina. Tak. Untuk menunjukkan bahawa betapa kita ini mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada istighfar itu Allah akan memberikan lebih lagi. Tak tahulah kita kan. Kita kalau orang buat salah kita pakai tak bagi dah. Tapi Allah itu maha kaya. Jadi disebutkan fastaghfiru summa tubu ilai. Mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembalilah kepadanya. Sebab kita kata kalau istighfar itu lebih kepada dengan kata-kata. Wa tubu ilai juga dengan kata-kata, tapi tubu ilai itu juga membawa kita kepada satu pengertian yang kita kena kembali kepada Allah. Macam mana nak kembali kepada Allah? Mengikut segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Cuma kita kata apabila kita semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekatlah kita dengan keretaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa nama disebutkan di sini, wa tubu ilai inna rabbi qaribum mujib. Dan sesungguhnya Tuhanku amat dekat dan amat memakbulkan permintaan. Qaribum mujib. Mujib ni maksudnya apa nama, memperkenankan permintaan. Sebab dia apa nama, mengarahkan mereka agar beristighfar kan. Fastaghfiru thumma tubu ilai. Sebab itu kalau kita beristighfar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilai. Kita memohon agar Allah mengampunkan kita segala kekurangan yang ada pada kita, segala kesalahan, kemudian kita kembali kepada Allah. Maksud kembali itu menggandakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat, dia akan buat penilaian terhadap diri dia kan. Macam kita kata salat lima waktu, adakah setiap salat itu sama? Macam-macam kita kata, berbagai-bagai tarikan, berbagai-bagai dugaan di dalam salat. Jadi maksudnya selepas saja salat asar tadi, kita kena check balik sejauh mana khusyuknya kita semasa kita melakukan salat kepada Allah. Kalau saya tanya, apa saat, bila saat yang paling bahagia dalam hidup kita? Saat paling bahagia setakat ni lah. Setakat ni apa saat paling bahagia? Sister, apa saat paling bahagia? Ada tak? Belum bahagia lagi. Apa saat paling bahagia? Tak banyak. Banyak ke tak tahu nak sebut sebab ada banyak. Apa saat paling bahagia? Bila mak ayah senyum, dapat satu kepuasan. Okay, thank you. Siapa lagi? Itu saat paling bahagia bagi siapa nama? Ifah. Okay, yang lain pula, apa saat paling bahagia? Ajar, apa saat paling bahagia? Bila belajar ilmu. Maksudnya bila berada dalam majlis ilmu, itu saat yang paling bahagia. Okay, bagus. Yang lain? Maksudnya bila kita melihat ibu bapa kita gembira kat atas apa yang kita lakukan, kita juga merasa kebahagiaan. Okey, yang lain? Ada dua? Ya? Dapat adik baru, alhamdulillah. Sebab Nabi pun gembira kan? Dengan bertambahnya umatnya. Okey, lagi yang lain? Apa saat paling bahagia? Kalau macam tu sekali je lah. Tapi kalau ibu bapa tu gembira, maksudnya berulang lah. Kalau majlis ilmu juga berulang. Kalau dapat adik baru, kalau melambat lah kalau adik tu dah 5 tahun belum dapat lagi. Okay. Selain daripada tu, Zuhra, apa saat paling bahagia? Petang-petang ni bila dapat khusyuk dalam salat. Okay. So saat mana yang paling kita rasa kita dapat paling dekat dengan Allah? Waktu sujud lah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, saat-saat sujud itu banyak Allah sebut. Antaranya wasjud waqtarib. Maka sujudlah kamu. Eh, maka dengan itu akan menghampirkan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, jadi kita kata saat yang banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan begitu juga kita kata kehampaan orang-orang kafir apabila mereka berjumpa dengan Allah, semua orang sujud kecuali orang kafir je tak boleh sujud, sebab mereka di dunia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gambarkan kalau sehari berapa kali kita sujud. Kalau salat salat wajib dah berapa kali sujud. Kalau salat yang dua rakaat berapa kali sujud? Empat kali. Eh? Kalau salat yang empat rakaat, lapan kali. Okey, duhul apa nama 17 rakaat tu berapa kali? Ha, 17 rakaat kan? Nak, berapa kali sujud? Setiap satu rakaat dua kali kan, kali dua lah. Nak, jadi 34 kali. Jadi 34 kali. Okay. Jadi di sini kita kata bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan saat-saat, kalau sudah saat paling bahagialah kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu satu kurniaan yang maha besar kerana menandakan betapa kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maksudnya setiap kali kita sujud tu, masya Allah, itulah saat paling bahagia kerana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah berpesan kita kena memperbanyakkan doa ketika mana kita sujud. Sebab disebutkan di dalam hadis, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajidun. Maksudnya apa nama, masa yang seseorang hamba itu paling hampir dengan Allah ialah ketika mana dia sujud. Sebab itu boleh, maksudnya doa kita boleh lafazkan. Maksudnya bila kita sujud tu, kita boleh baca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi tak boleh baca dalam bahasa Melayu lah. Itu berdasarkan pendapat yang paling paling masyhur. Maksudnya kita kena baca still semua tu dalam bahasa Arab. Maksudnya kalau kita sembahyang sunat, lagi kita dianjurkan agar memperbanyakkan doa ketika mana kita sujud yang terakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai kalau kita tengok beberapa ulama yang masyhur, mereka meninggal ketika mana sujud. Di antaranya siapa tu, mufti Mesir yang apa nama, buta tu, tak ingatlah nama dia. Dia memang memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dia ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan Ramadan yang ke-17 ke-27, semasa dia menunaikan salat sunat, maka dalam sujud terakhir itu dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah kita katakan bahawa bagaimana mereka itu mengimpikan saat-saat paling manis untuk mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang tu kita kena minta lah, sebab kita tak tahu apakah kesudahan kehidupan kita. Jadi kita katakan bahawa dalam hal ini bagaimana Nabi Salih alaihissalam apabila dia menjelaskan kepada kaumnya, maka dia menjelaskan dengan apa nama message yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Okey, kita tengok lagi satu dalam surah An-Naml. Okey, dalam surah An-Naml disebutkan walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud, okey, saudara mereka iaitu Nabi Salih alaihissalam. Dan apabila Nabi Salih diutuskan kepada mereka, Nabi Salih mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah. Fa idza hum fariqan yahtasimun. Dan mereka menjadi dua puak, yang satu taat kepada Nabi Salih alaihissalam dan satu lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang disebutkan apa nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum Samud. Okey, kaum Ad pula, kaum Ad pula kalau kita tengok yang disebut di dalam surah Qaf ini, selepas kaum Samud kan disebut Ad kan, betul tak? Ke Ad tak ada? Ada sebut Ad tak? Ada kan? Ha. Okey. Kaum Ad pula diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Okey, kita juga ada surah Al-Ahqaf kan dalam Quran? Ha. Jadi Al-Ahqaf ini adalah tempat di mana hidupnya kabilah Ad. Kaum Ad. Jadi kaum Ad ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Sebab kita kata dalam Al-Quran ni dia tak letak satu cerita tu di satu tempat. Eh, dia scattered. Ada dalam surah ini ada. Kalau cerita tentang apa nama kaum Ad ini juga kita kata dalam banyak surah. Eh, so antaranya surah Qaf, antaranya surah Al-Ahqaf. Eh, jadi di dalam penerangan yang dibuat oleh Ibn Kathir disebutkan Hud ini adalah satu kabilah. Apa nama Nabi Hud alaihissalam adalah apa nama berasal daripada kabilah yang namanya Ad. Eh? Jadi berasal daripada satu kabilah yang namanya Ad. Dan kabilah ini menetap di satu tempat bernama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Dan disebut Al-Ahqaf ini di mana? Al-Ahqaf ini disebutkan dia terletak sekarang ini berdekatan dengan Hadramaut, tapi tempat itu kadang-kadang ada percanggahan. Ada percanggahan di sudut menentukan apa nama tempat di mana Al-Ahqaf ini, maksudnya di manakah tempatnya yang sebenar. Dan disebutkan juga kaum Ad ini, kalau kita tengok apa nama selepas Nuh, Adam, Idris, Nuh, Nuh, Hud. Lepas Nabi Nuh diutuskan Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud ini diutuskan kepada anak cucu Nabi Nuh yang selamat daripada tenggelam. Jadi apabila mereka selamat itu, sebahagian daripada mereka itu menduduki tempat yang bernama Al-Ahqaf. Dan disebutkan kaum Ad ini mereka mempunyai apa nama fizikal yang tinggi dan gagah. Itu yang disebutkan oleh apa nama pengkaji sejarah. Disebutkan dikatakan dia kata wa kana qaum Ad a'zamu ahli zamanihi fi quwwatil ajsam. Mereka ini adalah kaum yang apa nama paling gagah lah di sudut apa kita kata apa nama fizikalnya. Okay, kemudian mereka juga tinggi dan kuat. Okay. Dan disebutkan cumanya dikatakan kanat lahum uqulun muzlimah, tapi badan saja besar, tinggi, nampak gagah, tapi otak kecil. Bukan disebut otak kecil, otak dia gelap. Otak dia gelap. Jadi kegelapan itu disebutkan kanu ya'budunal asnam, dan mereka itu menyembah berhala. Dan mereka apa nama kita kata berperang dengan tujuan untuk mempertahankan berhala mereka juga. Dan apabila mereka berperang, mereka berperang semata-mata kerana berhala mereka. Dan selepas itulah disebutkan arsalallahu Hudan alaihi salam fi qabilatin, maksudnya apa nama fi qabilatin min al-qabail al-arabiyyah al-ba'idah. Okey, jadi Nabi Hud alaihi salam ini telah diutuskan kepada bila disebutkan kaum Ad ini apa nama mereka ni ada berbagai-bagai kabilah, dan salah satu kabilah di kalangan kaum Ad ini mereka itu diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Dan dia kata apa nama dalam sejarah disebut, kalau kita kata Hadramaut, Hadramaut sekarang kat mana? Yaman lah kan? Jadi dia kata dia terletak di utara Hadramaut. Cuma sekarang ni tempat tu sudah tidak ada penghuni. Tak tahu lah sebab kita tak pergi ke Yaman. Cuma di sini kita nampak lah daripada apa nama kawasan Jordan kan, pergi pula ke Yaman. Dan Yaman ini memang sejak zaman berzaman, selepas saja Nabi Hud apa nama kita juga didedahkan oleh Allah dengan Sabak, kan? Kemudian Balqis, kemudian Nabi Sulaiman AS, di mana Hud-Hud telah sampai ke kawasan ini dan mendapati kawasan ini diperintahkan oleh seorang raja perempuan yang mana mereka menyembah matahari, ya'buduna lisyamsi min dunillah. Jadi kita kata di kawasan Yaman ini memang sejak zaman berzaman sudah ada ketamadunan daripada satu generasi ke satu generasi, daripada satu generasi ke satu generasi. Jadi masyarakat Quraisy memang diorang aware dengan cerita-cerita ini, dan mereka akan memperturunkan cerita ini daripada generasi ke generasi. Tapi pernah disebutkan bahawa apabila mereka menceritakan sesuatu kepada kaum Quraisy, okey, ada satu perkara yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada pembesar Quraisy untuk mengelakkan orang daripada dengar Quran, sebab Quran ni macam-macam dicerita, kan? Cerita tentang cakrawala, cerita tentang keajaiban alam, bumi, langit, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Di samping itu juga menceritakan tentang sejarah. Jadi masyarakat Arab pada ketika itu dengan kecantikan bahasa Al-Quran, mereka ini memang tertarik lah sebab kepelbagaian cerita yang ada dan berbagai-bagai persoalan dengan keunikan bahasa yang tersendiri yang tidak pernah mereka dengar. Sebab mereka ni kita kata dia alert dengan, kalau sekarang alert dengan muzik kan, kalau ada muzik celik mata. Dia orang ni alert dengan kecantikan bahasa. Bila dia dengar tu, sedapnya, macam tu, dia jadi terpukau. Jadi antara usaha-usaha pembesar Quraisy untuk menjauhkan masyarakat daripada mendengar cerita ataupun mendengar perkhabaran Al-Quran, mereka juga mengada-adakan cerita. Mereka juga mengada-adakan cerita. Jadi kalaulah Nabi SAW membacakan tentang cerita umat terdahulu, cerita tentang Nabi, ada lagi satu kelompok dia juga cerita juga. Dia kata halumma ilaina, jom pergi dengar kami cerita. Tapi cerita dia termasuk dengan dongeng dan berbagai-bagai khurafat lah. Cuma tu cara dia nak menarik. Macam kita kata, kita sekarang pun ada banyak pertembungan kan. Satu nak buat kuliah tafsir, satu lagi nak buat music trend, music yang sekarang. Jadi kita kata begitulah manusia. Manusia dia ke mana? Okey, bila dia memilih mana-mana pun kita kata pilihan itu dia akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita kata nak mengajak kepada kebaikan memang sudah sunnatullah adalah suatu yang sukar. Kerana manusia yang nak datang pun dia berlawan dengan hawa nafsu. Kalau dia tidak betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wataala, sebab dia kata dia tak ada zuk lah kalau tak merasakan keimanan kepada Allah. Di mana dia nak merasakan kepuasan? Bagi dia kepuasan adalah pada muzik yang dia dengar pada hari ini, pada cerita-cerita yang dia dengar pada hari ini. Macam kita kata, mungkin juga kalau orang sekarang, kalau tak tengok cerita apa? Cerita sinetron. Apa sinetron? Dia dah tercakap je, tak perlu tengok pun. Okay. Kemudian cerita-cerita, ada Ustazah punya mate, pembantu rumah, dia suka tengok cerita Indonesia. Ya Allah. Okay. Cuma kita antara nak bagi dengan tak bagi kan. Nak bagi, tak bagi pun kita kata apa nama, kadang-kadang disebabkan oleh dia daripada Indonesia. Cuma kita kadang-kadang kita kata tak bagus cerita ni, banyak membawa ciri-ciri yang mengajak kepada kehancuran. Orang ni cemburu ke orang ni, orang ni nak bunuh orang ni, orang ni nak pisahkan orang ni, orang ni anak haram, orang ni bukan anak ni. Masya Allah. Orang ni kita kata sangsi dengan ayah dia, orang ni sangsi dengan mak dia. Masya Allah. Itulah yang disajikan kepada masyarakat pada hari ini. Okay, kalau buka di hijrah lah, kenapa buka TV hijrah? Jadi kita kata di situ kecenderungan itu pertama adalah ditentukan oleh tahap keimanan. Okay, pada akhir minggu lepas dia tanya, Umi, boleh ke makan McDonald's? Halal ke tak halal? Sebab kawan dia ajak dia pergi makan McDonald's. Okey, apa nak jawab? makanan tu halal. Makanan tu halal. Tetapi memang sekarang ni kita kata sudah jelas sebahagian daripada keuntungan akan disalurkan kepada musuh Islam yang membunuh sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita. Apakah kita layak untuk melihat wang yang kita sumbangkan itu sebahagian yang kita gunakan untuk membunuh sahabat-sahabat kita yang seagama? Itu tanya diorang lah. Kalau diorang layak, maksudnya kalau orang diorang nak makan juga, kita nak halang macam mana? Tapi kita kata itulah kesedaran. Kalau umi tak makan, banyak dia tak makan McDonald's tak mati ya. Tak mati ya. Kalau makan nanti Allah tanya lah jawab apa. Dia pun diam, tak tahu makan ke tak. Lain-lain rasa pergi KFC pula. Okey. Jadi di situ kita kata bagaimana kita berhadapan dengan suatu suasana yang realiti kepada kehidupan masyarakat yang berbagai-bagai. Jadi apabila kita melihat kepada bagaimana Allah menciptakan kaum Ad, kaum Samud, kemudian Ashabul Ras dan sebagainya, ini semua adalah siri-siri penceritaan kepada kaum yang menolak keimanan kepada Allah, menolak kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang utuskan kepada mereka. Okay. Jadi di sini kita kata bila kita balik kepada kehidupan kita yang realiti pada hari ini, hari Jumaat minggu lepas, siapa yang hadir kuliah ke atas tingkat 3, kita bincangkan tentang surah Al-Asr. Ada yang hadir? Okay. So ada satu ulasan, siapa yang pernah dengar tafsir Numan Ali Khan? Pernah dengar? Pernah dengar surah Al-Asr? Belum pernah? Nanti balik boleh tengok. Okey, gambaran yang dibawa itu sangat sangat senang untuk kita faham. Bila disebut Al-Asr, Al-Asr kita panggil asir. Asir kenapa? Yang kita perah jus kan? Maksudnya kita perah tu kita kena squeeze, mengerah tenaga kita untuk mendapatkan jus dia. Jadi Al-Asr ni itu satu makna. Dan satu makna lagi, dia kita kata kita dia gambarkan Allah bersumpah dengan masa. Okay. Masa ni kita kata ada ke benda kita buat luar daripada masa? Tak ada. Tak ada. Kita duduk ni pun melibatkan masa, dan masa ni tidak akan berputar lagi, tidak akan kembali semula sebagaimana yang kita berada pada saat ini. Katalah sekarang kita pukul 6-4 minit. 6-4 minit ini pada hari ini dan pada waktu ini tak akan kembali lagi. Jadi di sini kita kata setiap saat itu perlu diambil kira. Di sini dia membayangkan macam mana kita nak grab masa tu supaya kita tahu menghargai. Dia kata cuba kita bayangkan semua kita ni tengah lemas. Lemas air. Okay, kalau kita lemas, tiba-tiba kita sedar yang kita lemas. Kita masih lagi nak berjoget ke? Taklah, dia kata. Apa yang akan terus masuk ke dalam kotak fikiran kita? Apa? Selamatkan diri. Hariap. Bangun. Cepat. Bertindak. Untuk menyelamatkan diri. Okay, bila kita nak menyelamatkan diri tu, mestilah ada ilmu. Macam mana cara nak menyelamatkan diri? Kalau tak boleh berenang, tenggelam. Kuat-kuat tenggelam. Kan? Jadi kita kata, maksudnya pertama sekali kita kena betul-betul tahu erti saat, maksudnya saat itu adalah saat yang kritikal. Kita kena bangun. Maksud macam mana pun kena bangun dan mengambil tindakan yang sebaik mungkin untuk kita selamatkan diri. Katalah kita kat dunia ni pun kita diapit oleh berbagai-bagai perkara kan, seolah kita lemas, tak tahu buat apa. Jadi kita kena aware dengan benda tu dan merancang kehidupan kita menggunakan setiap saat yang kita ada tu untuk kebaikan. So kita kena dah ada dah kita punya checklist. Apa benda kita nak buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Okey, yang kita buat ini untuk apa? Yang kita buat ini untuk apa? Yang sebagainya untuk pemantapan ilmu. Yang kedua untuk pemantapan ruh. Yang ketiga untuk pemantapan fizikal katakan. Yang keempat untuk emosional. Jadi kita kata semua tu sudah ada jelas di hadapan kita supaya kita tidak rugi. Tidak rugi. Sebab satu saat tu rugilah. Jadi di sini dia kata bila kita dah sedar, kita kena ambil apa nama keputusan cepat-cepat untuk kita menyelamatkan diri. Okey. Kemudian dia kata innal insana lafi khusr. Khusr. Khusr dalam bentuk dia panggil nakirah, tak ada alif lam kan. Okey, menandakan maksudnya tu untuk menjelaskan betapa ianya besar dan memberikan impak yang besar kepada kehidupan kita di akhirat. Kalau kita betul-betul nak berjaya, jangan berada dalam situasi itu. Jangan berada dalam situasi rugi. Bila rugi, lawannya apa? Untung. So kalau kita nak untung, kita kena ada perancangan. Waktu mana yang waktu peak untuk kita dapat keuntungan? Takkan kita nak jual tengah malam, orang semua tidur. Tak laku lah. Jadi apabila kita kata kita nak beribadat pun, sebab itu Allah bagi banyak tawaran. Sembahyang berjamaah 27 kali ganda. Okay, kalau kita dalam bilik kita, kalau kita dalam bilik kita 5 waktu. Okay, siapa yang sembahyang daripada subuh tadi, zuhur dan asar berjamaah? Semua 3-3 waktu berjamaah. So di situ kita kena betul-betul tahu lah bila kita nak buat, kat mana, boleh tak ada kesempatan tak, waktu subuh macam mana. Okey, siapa yang mula hari tadi dengan 2 rakaat salat sunat subuh? Kita kena pastikan semua benda tu kita ada checklist. Sebab benda itulah yang menjamin kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu satu. Jadi kita kata innal ladina amanu, dengan segala rukun iman, dia beriman dengan segala rukun iman, wa amilus salihan, dan beramal dengan amalan yang saleh. Saleh ni bukan saja baik, tapi baik dan kita sentiasa upgrade, islah. Katalah hari ni sembahyang sunat apa nama apa? Subuh, ambil 2 rakaat je lah. Okey, sebelum tu lagi ada salat-salat yang mulai dan sebagainya, salat apa nama tahajud, salat witir, salat hajat dan berbagai-bagai perkara yang kita lakukan, salat sunat taubat dan sebagainya. Jadi di situ kita kata setiap hari mesti ada penambahan. Hari ni berapa ribu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita tidak ada dalam calculation, maksudnya banyak waktu yang pergi begitu sajalah. Macam kita kata kita bercakap dengan kawan kita juga adalah ibadah, kalau sekiranya percakapan itu boleh memberikan kebaikan kepada mereka, menasihati mereka, menunjukkan jalan kepada mereka, memberikan panduan kepada mereka, menggunakan masa kita tu untuk kita membaca ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata di situ kita kena betul-betul jelas apakah aktiviti-aktiviti yang kita nak jalankan setiap hari, daripada kita bangun sampailah kita menutup mata kita semula tidur. Dan sebab kita kata masa tu tak akan tunggu kita, ini akan sentiasa berjalan. Okey, siapa yang hadir minggu lepas dan sebelumnya tentang seminar falak yang dibuat oleh Department of Fiqh? Tak ada. Ada siapa-siapa Department of Fiqh tak kat sini? Tak ada. Okay, ada Department of Fiqh, dia buat tentang kursus ilmu falak, tentang perjalanan matahari dan perjalanan bulan. Saya pun tak pernah dengar. Dan alhamdulillah ada kesempatan untuk pergi. Dia buat hari Jumaat beberapa bulan ni, 2 minggu lepas. Saya tak silap. Okay, ada seorang pakar dalam bidang falak, dia menceritakan tentang perjalanan matahari yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Pergerakannya berbeza daripada setiap hari tu, dia akan naik di tempat yang berbeza. Kita boleh tengok dengan mata kasar kita daripada tempat kita berada. Jadi dia cerita setiap hari matahari memang akan sentiasa berjalan non-stop. Macam tu juga bulan. Okey, cuma untuk menentukan bulan, awal bulan, dia kata matahari dan bulan akan bertemu pada perjalanan orbit itu. Dan apabila bertemu, maghrib yang selepasnya itu dikira 1 bulan hijrah. Okey, Zuzah ada seorang kenalan di Melaka. Dia kata kalau siapa nak tengok, Kalau siapa-siapa di society mungkin boleh. Siapa nak tengok, dia kata setiap hujung bulan kita memang melihat anak bulan. Siapa nak tengok kebesaran ciptaan Allah lah, betapa besarnya ciptaan Allah SWT. Jadi dia boleh tengok dengan mata kasar anak bulan. Satu hari bulan, apa nama, hijrah. Setiap bulan dia akan buat. Setiap hujung bulan mereka akan pergi tengok, dan mereka buka kepada siapa-siapa nak apa nama ikut untuk melihat anak bulan tersebut. Jadi bila kita tengok kebesaran-kebesaran Allah begitu, maksudnya akan masuk dalam sebahagian daripada apa nama masa yang kita gunakan di dunia inilah, Allah akan catat. Jadi sebab itu kita kata setiap hari kita nak buat sesuatu yang kita belum pernah buat lagi. Kita nak cuba satu benda yang baru. Katalah sebelum ni kita tak pernah sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qabliyah. Kita looking for it, isn't it? Sebab kita tahu betapa besarnya apa nama salat 4 rakaat, 2-2 qabliyah sebelum zuhur, dan 4 rakaat juga 2-2 selepas zuhur. Sebab ia antara amalan yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yes. Dan begitu juga macam kita kata puasa pada ayyamul bidh, kan? 13, 14, 15. Setiap bulan Hijri kecuali bulan Zulhijjah. Yes, bulan Zulhijjah tak bolehlah sebab air raya kan. 10, 11, 12, 13, 14 kan? Ayyamul Tashrik apa? 10, 11, 12, 13. 14 kan sudah? 13 ayat. Okay. Jadi kita kata apa nama waktu-waktu tu dah termasuk dalam hari yang diharamkan puasa. Tetapi pada hari lain, maksudnya kita kata kenapa apa nama disunatkan pada 13, 14, 15 itu kita berpuasa? Kerana kalau kita merujuk kepada perjalanan alam, pada waktu 13, 14, 15 itu tarikan graviti begitu kuat. Tarikan graviti. Jadi tarikan graviti itu dia mengakibatkan apa nama air laut pasang. Orang jadi emosional sebab manusia ni komposisi dia banyak air kan. Jadi dia juga terkesan dengan perubahan graviti. Jadi untuk menstabilkan semula maka disunatkan berpuasa. Jadi dia ada kaitan dengan perjalanan alam. Perjalanan matahari, perjalanan bulan dan sebagainya. Jadi di situ kita kata bagaimana masa yang ada pada kita itu kita dapat gunakan dengan sebaiknya supaya kita tidak tergolong di dalam golongan mereka ini. Sebab Al-Asr juga merujuk kepada tempoh di mana sesuatu kaum itu dihidupkan oleh Allah. Wal-Asr sendiri. Okay, kalau kita kata Asr siapa? Apa nama zaman Nabi Nuh. Kan? Kita refer zaman kan? Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ibrahim. Okay. Kalau kita tengok kepada sebab zaman wal asr ada banyak maksud dia. Antaranya setiap saat tu lah. Setiap saat tu berharga. Dan ada juga yang merujuk kepada zaman ni lah yang kita bincang tadi ni. Pertama sekali Fir'aun, kemudian kedua Ashabul Ras. Dia ada satu period yang tertentu kan. Dan setiap period ini Allah kata innal insana lafi khusr. Sungguh manusia semuanya berada dalam kerugian. Kecuali, jadi saya nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan ini dengan al-asr tadi. Sebab kenapa, apa signifikannya Allah sebut 9 ni? Takkan tak ada signifikannya kepada kehidupan kita. Jadi apabila kita kaitkan dengan surah Al-Asr, dan di antara makna Al-Asr adalah apa nama tempoh di mana sesuatu kaum itu dihidupkan. Okay, kalau kita mula dengan Fir'aun. Fir'aun ada fasa dia kan? Fasa kehidupan dia. Di mana kepada ini diutuskan Nabi Musa AS dan Harun AS untuk membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Jadi Allah kata وَالْأَصْءِ إِلَّا الْإِنْسَانَ لَفِيْهُسُ. Keseluruhan manusia berada dalam kerugian kecuali إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ. Kan tadi saudara ada ceritakan عَمِلُوا الصَّالِحَانِ, maksudnya kita kena tahu apa benda kita buat. Kemudian وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Okay. Tawasau bil haq ni maksudnya memang kena ada di kalangan kita. Maksudnya kadang-kadang mungkin disebabkan oleh malas, mungkin disebabkan oleh berbagai-bagai apa nama tarikan dunia, kita jadi orang yang tak fokus dah kepada amalan, kepada melakukan amal saleh. Maka di situlah kita kata apa nama, pentingnya kita ada kawan-kawan yang boleh membantu kita untuk menaikkan balik semangat kita, berada di atas jalan kebenaran. Jadi kita kata apa nama, Allah gandingkan kebenaran itu tidak akan terlaksana dan tidak akan berterusan hingga ke garisan penamat kecuali dengan kesabaran. Sebab nak tinggal yang Allah larang pun perlu sabar, nak buat yang Allah suruh juga perlu sabar. Macam kita kata apa nama, nak bangun awal sikit daripada biasa pun kena kesabaran. Sebab kadang-kadang dia sebenarnya kadang-kadang mindset kita, kita kata bangun awal nanti ngantuk dalam kelas. Siapa kata? Kita yang kata, kita dah set dah siap-siap. Memang macam itulah kan, kita dah bagi arahan pada badan kita. Maksudnya memang ada tendensi untuk mengantuk. Jadi kita kata apa nama, apabila apa nama kita nak melakukan sesuatu, kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah agar Allah menolong kita untuk melakukan kebaikan itu. Macam kita kata macam apa nama, mungkin juga kadang kita lupakan kelas. Ada orang kata, tak pergi kelas ke ini? Itu juga tawasau bilhaq untuk kita. Bila kita dapat, kita dapat datang dan kita belajar, maka kita akan dapat ilmu dan kita akan melakukan suatu amal saleh itu dengan lebih jelas dan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi apabila kita melihat kepada kaum-kaum ni, sampailah kepada Fir'aun, sampai kepada Lut, ikhwanul Lut, ashabul Aikah. Okay, ashabul Aikah ini juga ashabul Madian. Sama. Dan mereka adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Aikah ni adalah pokok, di mana pokok tu mereka sembah. Itu Aikah. Ashabul Aikah. Al-Aikah tu adalah sejenis pokok yang di mana kaum ini menyembahnya. Dan mereka adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kita nampak di setiap apa nama daripada zaman yang Allah cipta, Allah terangkan kepada kita, mestilah majoritinya mereka berada dalam kerugian. Kecuali, kecuali itu sedikit je lah. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bersama-sama dengan Nabi yang menjadi pengikutnya, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak apa nama, tidak rugi. Okey, kemudian last kali lepas ashabul aika tu qaumu tubba. Qaumu tubba. Okey. Qaumu tubba ni disebutkan dibalik pula kepada Yaman juga. So Yaman ni macam-macam tamadun ada di sana. Yaman ni apa nama, kalau kita kata Firaun adalah raja kepada orang Mesir. Okey, kalau Habsyah, raja dia nama Najasyi. Okay, kalau di Parsi, raja dia nama Kisra. Kalau di Rom, raja dia nama Kaisar. Kaisar. Rom Kaisar. Kalau Iran, Parsi itu Kisra. Kalau Mesir Firaun, nak tengok kita tawaf seluruh dunia, apa nama, seluruh kawasan yang ada berdekatan dengan dengan thank you sister. Thank you, thank you. Seluruh kawasan berdekatan dengan Semenanjung Arab. So nak tengok betapa pada zaman Nabi SAW Allah menjelaskan. Kalau kita kata, kalau sekarang ni kita boleh tunjuk slide kan, kita boleh tunjuk apa, pancarkan LCD, pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sana, satu kawasan lepas satu kawasan lepas satu kawasan kan. Okey, di sini juga pada zaman itu Allah mampu seolah menggambarkan macam kita tengok, macam kita tengok video tu. Sebab perkataan-perkataan yang digunakan itu memang mampu untuk menggambarkan kepada mereka. Itulah uniknya Al-Quran. Macam kita sekarang ni, kalau kita tengok kita dah boleh pancarkan, kita pergi ke ke apa nama, Mesir, kemudian pergi ke Parsi, kemudian pergi ke apa nama, kawasan di atas apa nama, Parsi, Rom ni mana? Kawasan Turki ke atas kan? Okey, itu kerajaan Rom. Jadi kita boleh pergi ke kawasan situ, kemudian balik semula ke Yaman. Jadi Yaman ni kalau raja dia nama Tubba. Raja dia digelar Tubba. Sebab itu dia kata qaumu Tubba. Jadi Tubba ini adalah salah seorang raja yang saleh, tetapi kaumnya telah mendustakan dia. Maksudnya kita kata mengingkari raja tersebut. Ha, jadi di sini Allah refer kepada kaumnya yang ingkarlah. Jadi Tubak ni adalah apa nama yang diberikan kepada raja Yaman. Jadi inilah pembentangan yang Allah sebutkan di dalam surah Qaf, supaya memberikan keyakinan kepada orang-orang mukmin bahawa Al-Quran ini benar, dan apabila mereka tidak beriman, tidak beramal saleh dan tidak berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran, maka mereka akan tergulung ke dalam 9 golongan ini. Nampak? 9 golongan yang kita sebut tadilah. Jadi setiap period itu ada Nabi yang diutuskan kepada kaumnya, dan apabila mereka mendustakan Nabi itu, maka mereka akan tergulung di dalam golongan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebalik pada kita. Balik pada kita. Jadi kita kata kita adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Jadi apabila kita baca ni, kita kena juga refer kepada zaman sekarang. Sekarang ni kita dah senang kan, kita boleh tengok apa berlaku di Rusia, kita boleh tengok apa berlaku di Indonesia, boleh tengok apa berlaku di China, apa berlaku di Jepun, dan sebagainya yang mengelilingi dunia, dan juga apa yang berlaku di Malaysia sendiri. Jadi semua itu akan memberikan satu impak yang besar kepada kita, bagaimana kita nak pastikan bahawa kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan mereka itu orang-orang yang lalai yang Allah sebut di dalam surah Al-Asr. Jadi di situlah kita nampak apa nama, kalau kita balik kepada pembuktian tentang hari kiamat, maka Allah mengatakan bahawa mereka sudah tidak ada masa lagi untuk memperbaiki diri. Mereka hanya tunggu pembalasan je lah. Jadi kalau kita masih ada masa, masih ada peluang lagi untuk memperbaiki diri kita dan mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan hari yang mana Allah mengatakan bahawa hari itu pasti berlaku. Yang Allah apa nama sebut, Qaf wal Quranil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib, kan. Jadi kita kata apa nama kebangkitan semula itu adalah sesuatu yang pasti, kerana Allah telah menerangkan kepada kita segala bukti, bukti yang kita boleh nampak dengan mata kasar, dan sekarang ni bukti di sudut sejarah yang sememangnya berlaku, tidak ada manusia yang menafikannya. Bahawa kewujudan apa nama kaum-kaum yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi saya ingat cukup dulu untuk kita pada kali ini. Dan akhir sekali conclusionnya, Allah kata afa'ayina bil khalqil awal, adakah kamu mengatakan bahawa kami lemah untuk menghidupkan kamu pada permulaannya. Jadi kita kata mereka dah hidup kan, jadi mereka percayalah Allah yang menghidupkan mereka. Okey, macam kita dah hidup kan, maksudnya kita dah hidup kat atas dunia ni, jadi sudah pastilah itu bukti kekuasaan Allah menghidupkan kita. Daripada apa nama alam rahim, kemudian keluar semula ke alam dunia, kemudian membesar sehinggalah kita boleh bercakap, sehinggalah kita boleh berdikari. Jadi di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal, adakah kamu mengatakan kami lemah dalam menciptakan manusia pada peringkat permulaannya. Sudah pasti tidak, sebab kamu dah ada. Cuma dalam bentuk persoalan. Banyak kalau kita tengok Al-Quran dalam bentuk persoalan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk apa nama merangsang akal supaya berfikir. Dan apabila akal berfikir, maka dia akan mendapat jawapan. Dan apabila dapat jawapan yang dia sendiri cari, maka akan memberikan impak yang lebih besar kepada kepribadian dia lah. Kemudian Allah kata balhum fi labsin min khalqin jadid. Yang mereka ragukan bukan penciptaan yang pertama, tetapi kehidupan semula. Jadi Allah konkludkan balik. Jadi apa yang nak peliknya? Banyak lagi ayat-ayat yang bernama Allah sebutkan, bahawa Allah akan menghidupkan semula apa yang telah mati. Jadi nanti kita akan sebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengannya lah. Jadi kita sudahi dengan sedikit doa lah. Ustazah nak minta buat sedikit apa nama homework, boleh tak? Cari urat yang Allah, nanti kita akan bincangkan tentang hablil warid kan. Hablil al-warid, hablul warid ni urat tengkuk. Cuba tengok dalam apa nama search dekat Google, urat tengkuk yang mana satu. Sebab urat ni ada banyak kan kat sini kan. Dia ada dua urat yang utama dekat sini. Ha, dia panggil apa tak tahu? Ha, warih dia panggil. Ha. So dalam Quran dia panggil habril war, habl al-warid. Ya. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tulis je hablil warid nanti dia akan keluar. Okay. Kemudian satu lagi Suzan nak supaya tengok apa nama tentang apa tal'in nabid ni, tentang bukan pelepah, kelopak bunga tamar. Dah tengok belum? Kelopak bunga tamar. Sebab Allah menceritakan kepada kita dalam surah Qaf kan, tentang bagaimana Allah itu berkuasa daripada satu biji benih, kemudian naiknya pohon tamar yang berdiri tegak. Kemudian apabila dia telah membesar, maka dia mengeluarkan mengeluarkan bunga. Jadi bunga ini Allah sebut kerana bunga ini memang sangat menarik dan tersusun begitu cantik dengan daripada satu biji benih saja. Satu biji benih Allah mampu menumbuhkan pokok kurma ini. Ini satu keajaiban lah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati liqulubina wa abdanina was-salamati wal-'afiyati fi dinina wa dunyana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.